Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tentang syafaat. Masih menguraikan isi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, hanya milik Allah syafa'at itu semuanya. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qawluhu ta'ala qulillahi syafa'atu jami'an ay huwa malikuha. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, qulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah hanya milik Allah syafa'at itu semuanya, maksudnya adalah huwa malikuha, hanya Allah saja yang memilikinya. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Allah. Falaisa liman tutlabu minhu syai'un minha. Syafaat itu bukan milik makhluk yang diminta darinya syafaat. Wa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli man siwah. Akan tetapi hendaknya syafaat itu diminta dari zat yang memilikinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Lianna dhalika ibadatun wa ta'lihun la yasluhu illa lillah. Sebab meminta syafaat itu adalah bentuk ibadah dan menghambakan diri, sehingga tidak benar itu dilakukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syafaat atau meminta syafaat masuk dalam kategori ibadah dan bentuk penghambaan, maka syafaat itu tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah, sebagaimana ibadah-ibadah secara umum hanya layak dilakukan untuk dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Qala al-Baydawi, berkata Imam al-Baydawi, salah seorang mufassir ahli tafsir, la'allahu raddun lima asa an yujibu bihi wa huwa anna syufa'a ashkhasun muqarrabun. Ayat ini kemungkinan sebagai bantahan dari jawaban yang dikemukakan oleh kaum musyrikin, di mana mereka mengatakan bahwa pemberi-pemberi syafaat itu adalah ashkhasun muqarrabun, makhluk atau orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kaum musyrikin mereka berdalih bahwa pemberi syafaat itu adalah setiap makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah. Dengan apa bantahnya? Dengan firman-Nya ini, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Makhluk siapapun itu, bagaimanapun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki syafaat, sehingga makhluk tidak dapat memberi syafaat. Ya. Karena syafaat sekali lagi hanya milik Allah semuanya. Kalau dikatakan bahwa syafaat semuanya hanya milik Allah, maka ini menunjukkan bahwa syafaat itu ada jenisnya. Jenis yang pertama adalah syafaatun khassah, syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus adalah syafaat yang hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang akan memberikannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang khusus ini ada tiga macam. Pertama, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk orang-orang yang menjadi ahli jannah agar mereka segera memasukinya. Segera memasuki jannah. Yang kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk pamannya Abu Talib, sehingga pamannya Abu Talib mendapatkan sedikit keringanan dari siksa neraka. Yang ketiga, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari kiamat berupa maqamul mahmud, kedudukan yang tinggi, atau disebut juga dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaat ini adalah syafaat yang akan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat seluruh para anbiya dan rasul tidak mampu memberikannya. Ya. Ini jenis syafaat yang pertama, yaitu syafaat yang khusus dengan tiga macamnya. Yang kedua adalah syafaat yang umum. Syafaat ini akan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, salihin, orang-orang saleh, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jenis syafaat yang umum ini juga diantaranya ada tiga macam. Yang pertama, syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang diponis masuk neraka agar mereka tidak memasukinya. Ini macam yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka agar mereka dapat keluar darinya. Yang ketiga, syafaat yang akan diberikan kepada kaum mukminin agar mereka diangkat kedudukannya. Nah, semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahi syafa'atu jami'an. Mau syafaat yang khusus ataupun syafaat yang umum, pada dasarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul, kaum mukminin, orang-orang yang soleh tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memilikinya. Bukan rasul, bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang soleh, bukan milik para malaikat, bukan, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard, hanya miliknya, milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Ini di surat yang sama dan ayat yang sama, Az-Zumar ayat yang ke-44. Lahu mulkus samawati wal ard taqrirun libutlan ittikhadish syufa'a min dunihi. Ayat ini, lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, ini merupakan takrir, penetapan, libutlan ittikhadish syufa'a, akan batilnya kaum musyrikin yang mengadakan pemberi-pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikin sebagaimana tadi juga disinggung meyakini bahwa ada pemberi-pemberi syafaat selain Allah, sehingga mereka meminta syafaat itu bukan kepada Allah tetapi kepada pihak-pihak yang diyakini dapat memberi syafaat. Ini keyakinan yang batil, dibantah dengan firman Allah, lahu mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Li'annahu malikul mulk, dia Allah Subhanahu wa taala malikul mulk, raja dari seluruh raja. Fandaraja fi dzalika mulkus syafa'ah, maka masuk ke dalamnya, ke dalam hal itu mulkus syafa'ah, kepemilikan terhadap apa? Syafaat. Karena raja itu berarti yang memiliki, ya, memiliki kerajaan langit dan bumi, masuk ke dalamnya memiliki apa? Syafaat. Fa idza kana huwa malikuha batala an tutlab mimman la yamlikuha, maka jika dia Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, memiliki syafaat, maka gugurlah, batillah bila syafaat itu diminta kepada pihak yang tidak memilikinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, siapa yang dapat memberi syafaat selain Allah? Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali Allah, dan kalaupun ada, maka itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di Quran surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka, pihak-pihak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberi syafaat, la yashfa'una, tidak akan dapat memberi syafaat, illa liman irtadha, kecuali kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Jarir, nazalat lamma qala al-kuffar ma na'budu awthanana hadihi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Qala Allahu ta'ala lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan, ma na'budu awthanana, Kami tidak menyembah berhala-berhala kami kecuali untuk tujuan supaya dapat lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Lahu mulkus samawati wal ardh, thumma ilaihi turja'un." Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya saja kalian akan dikembalikan. Nah, oleh karena itu, maka jika kalian orang-orang kafir hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya, jangan membuat perantara. Ya, jangan membuat perantara. Jangan jadikan berhala-berhala sebagai sembahan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kalian secara langsung kepada Allah dengan melakukan ibadah, ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh ada perantara antara dirinya dengan makhluknya. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Nah. Allah Maha Besar. Segala apa yang ada di langit dan di bumi di bawah kekuasaannya. Nah. Tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Ana agna syuraka." Aku tidak butuh apa? Syirikat. Jangan disamakan antara Allah dengan makhluk. Kalau makhluk kemudian menjabat sebagai raja, mungkin saja butuh perantara. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Malikul mulk. Raja bagi seluruh raja. Ya. Maka ketika kita ingin meminta syafaat, ingin mendapatkan syafaat, mintalah syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang memilikinya. Dan lakukan segala sebab yang dengan itu Allah ridho kita mendapatkan syafaat. Berikutnya, wa qawluhu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 255. Masih soal syafaat. Tadi juga sedikit disinggung. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa qawluhu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat anna asy-syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairillah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hazan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat, sudah jelas apa yang telah lalu, ya, dari ayat-ayat yang menerangkan annasyafa'ata, bahwasanya syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Dalam di awal pembahasan kita sudah sebutkan bahwa syafaat ada dua. Ya, syafaat ada dua. Satu syafaat apa? Antum, Fayad. Hanya oh, lagi belajar mah harus kesini, kan gurunya di sini, bukan di sana. Ya. Dia harus menghadap sini, yang dipukul yang sana. Kalau ke sini memang hadap saja. Kecuali kalau bela diri. Ya, musuhnya di sini, pukul ke sini. Jadi, apa? Yang pertama harus fokus makanya. Karena serangan itu kadang-kadang tiba-tiba datangnya. Ya. Jangan menunggu giliran. Tiba-tiba. Bisa. Siapa Banin yang bisa? Wahab Abdul Wahab. Syekh Muhammad. Ada dua syafaat itu di awal pembahasan, ya kan? Farhan. Farhan dalam situasi apapun selalu Farhan. Farhan itu artinya senang, gembira. Dapat kiriman, enggak dapat kiriman, Farhan we anger. Surya. Loh. Ada berapa di awal pelajaran? Apa? Ada berapa? 2, 1. Syafaat musbattah. 2. Syafaat manfiyah. Syafaat yang ditetapkan ya berdasarkan Al-Qur'an bahwa syafaat itu ada. Ini bagi siapa? Bagi ahli tauhid. Kemudian yang kedua syafaat yang ditiadakan manfiyah. Ditiadakan oleh Al-Qur'an. Ya. Tidak ada syafaat. Maksudnya syafaat apa? Manfiyah yang ditiadakan. Syafaat bagi orang-orang musyrikin. Qala wa fi hadhihi al-ayah bayanun anna asy-syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirati bi idznihi. Di ayat ini Al-Baqarah ayat 255 yang tadi kita baca ada penjelasan bahwa syafaat itu innama taqa'u fid daril akhirah bi idznihi hanya akan terjadi di negeri akhirat bi idznihi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu kita ingat. Ya. Selalu harus kita ingat. Supaya apa? Supaya kita melakukan segala sebab yang dengan itu bisa mendatangkan izin Allah untuk kita mendapatkan apa? Syafaat. Maka apa sebab yang kita lakukan? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kesyirikan. Karena orang-orang musyrikin walaupun mereka sekuat tenaga ya, mengharapkan dapat syafaat pada hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan syafaat itu diberikan kepada kaum musyrikin. Ya. Syafaat itu hanya akan diberikan kepada siapa? Muwahhidin, ahli tauhid. Ya. Inilah yang syafaat musbattah. Kalau syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan bagi kaum musyrikin. Nah, kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Thaha ayat 109, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat syafaat. Lihat, pada hari di mana tidak akan bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa yang telah mendapatkan izin dari Allah dan bagi siapa yang telah mendapatkan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari la tanfa'us syafa'ah. Tidak akan bermanfaat apa? Syafaat. Ini maksudnya hari akhirat. Ya, darul akhirah, yaumul qiyamah. Enggak akan bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa yang dapat izin dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang tidak masuk kategori mendapatkan izin dan mendapatkan ridho, maka tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Ya. Nah. Fabayyana annaha la taqa li ahadin illa bi syartain. Oleh karena itu maka jelaslah bahwasannya syafaat itu tidak akan didapat oleh seorang pun illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Yaitu idznur rabbi ta'ala lisyafi'i an yashfa. Syarat pertama, idznur rabbi ta'ala lisyafi'i an yashfa. Ada izin dari Allah ta'ala bagi pihak yang akan memberikan syafaat, an yashfa'a, untuk dapat memberikan syafaat. Nah, syarat pertama, ada izin dari Allah ta'ala untuk pihak yang akan memberikan syafaat untuk dapat memberi syafaat. Rasul, kaum mukminin, orang-orang soleh, ini pihak-pihak yang memang ya dapat memberikan apa? Syafaat, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin dulu dari siapa? Allah, ya. Kemudian syarat yang kedua, waridahu anil ma'zuni bisyafa'ati fihi. Adanya kerelaan atau keriduan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pihak yang diizinkan mendapatkan syafaat. Jadi pihak yang memberi syafaatnya ada izin dari Allah, dan pihak yang menerima syafaatnya ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa ta'ala la yardha min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati illa ma urida bihi wajhu. Allah ta'ala ya tidak akan rela, tidak akan ridho, atau tidak meridhoi segala ucapan, segala perbuatan, baik yang nampak, yang lahir, maupun yang batin, kecuali yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati tidak mengucapkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita harus mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Artinya, melakukan ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, supaya Allah ridho. Kalau kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan ridho. Ya. Karena ibadah itu kan isinya ucapan dan perbuatan, ya. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakiyal 'abdu bihi rabbahu mukhlishan ghairu syakin fi dzalika. Dan bila seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan ikhlas, tulus, murni, ghairu syakin fi dzalika, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hal itu. Kama dalla ala dhalika al-hadis as-sahih wa sayati dhalika muqarraran aydan fi kalami syaikhul Islam rahimahullah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, akan datang nanti ketetapan hal ini juga dalam perkataan syaikhul Islam rahimahullah. Nah. Selanjutnya qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 26. Masih soal syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Wa kam min malakin, berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, yang syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali, illa min ba'di ay ya'dhanallahu, kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha wa yardha, bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhoinya. Ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sebagian orang, dalam hal ini tentunya kaum musyrikin, yang meyakini bahwa para malaikat dapat memberi syafaat, sehingga tidak mengapa kita meminta syafaat itu kepada para malaikat. Salah, keliru. Sekalipun para malaikat termasuk pihak yang dapat memberi syafaat, namun para malaikat tidak dapat memberikannya kalau tidak ada izin dari Allah. Semuanya berpulang kepada ketentuan adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syafaat itu hanya milik Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan berapa malaikat di langit yang syafaatnya tidak bermanfaat kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu pun diberikan kepada siapa? Liman yasha wa yardha. Kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.